mengatakan, menjelaskan bahwasanya husnul khuluq dalam bermuamalah dengan sama manusia, sama makhluk, yaitu dengan kaful adha, mencegah dirinya untuk mengganggu, menyakiti saudaranya, na'am, memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya, dan juga bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini, yang zahirnya ini terdapat kekurangan padanya dalam kitab ini. Maka husnul khuluq fi mu'amalatil khalq, yaitu kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Husnul khuluq dalam bermuamalah kepada sama manusia, mencegah, menahan dirinya untuk tidak menyakiti saudaranya, mencurahkan kebaikan kepada saudaranya, baik itu terkait dengan hartanya, tenaganya, ilmunya, demikian pula kedudukan yang dia miliki. Wa talaqatul wajh, demikian pula dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Wa yudhkar dhalik anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan yang demikian itu dari al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ungdur al-adab syar'iyyah. Nah, bisa dilihat yang demikian itu dalam kitab Adab Syar'iyyah jilid yang kedua halaman yang ke-216. Awalan, yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bentuk husnul khuluq dalam bermuamalah sesama makhluk, sama manusia, kaful adha. Makna kafil adha, adapun makna kafil adha, an yakuffal insanu adahu an ghairihi. Seseorang mencegah, menahan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti, mengganggu, na'am, orang lain. Sawa'un kana hadzal adza bil mal aw yata'allaq bin nafs, sama saja bentuk gangguan tersebut, bentuk seseorang menyakiti saudaranya itu sesuatu yang berhubungan dengan hartanya, na'am, dengan mencuri misalnya, merampas, merampok, ya, menipu, dan yang lainnya. Aw yata'allaq bin nafs, ataukah yang berhubungan dengan jiwa, ya, memukul saudaranya, waliyadzubillah, melukainya, na'am, atau bahkan, ya, hingga menghilangkan nyawa saudaranya, waliyadzubillah. Aw yata'allaq bil 'urd, bi'irud, ataukah sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan saudaranya, ghibah, namimah, mencela, mencaci maki, na'am, maka, ya, ia berusaha untuk menjauhkan dirinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan, na'am, menyakiti saudaranya, mengganggu saudaranya, apakah suatu yang berhubungan dengan hartanya, jiwanya, na'am, demikian pula kehormatan saudaranya. Faman lam yakuffa adzahu anil khalqi falaysa bihusnil khuluq, maka siapa saja yang dia tidak bisa menahan, mencegah dirinya menyakiti saudaranya, na'am, mengganggu saudaranya, maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Bal huwa sayyi'ul khulq, bahkan dia adalah termasuk ya dari orang yang buruk akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang-orang yang dia meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin mereka itu selamat dari lisannya. Ya. Naam. Dia tidak mencela saudaranya, melaknat, namimah, ya, ghibah, ataukah melakukan perbuatan-perbuatan dari berbagai macam bentuk ya keburukan, ya menimbulkan, menanamkan kebencian kepada saudaranya yang barikatnya seseorang menahan lisannya naam dari keburukan, ya adalah sesuatu yang berat bagi setiap manusia secara umum, terlebih lagi dari kalangan para wanita. Naam. Ya. Begitu mudah manusia itu melepaskan lisannya. Ya, tanpa memperdulikan apa yang keluar dari lisannya. Ya, sehingga dia pun menyakiti saudaranya. Ya, apakah dengan mencela, ghibah, namimah dan yang semakna dengannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau naam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Nah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan ya, amalan-amalan kebaikan. Menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan. Ya, sedekah, naam, salat di malam hari dan yang lainnya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Maukah aku khabarkan kepadamu untuk memiliki itu semuanya? Naam. Kuntu bala ya Rasulullah. Maka jawaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Wa qala kuf 'alaika hadza. Tahan. Ya, dirimu. Ya. Tahan lisanmu ini. Kuntu ya Rasulullah, wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa dengan sebab ucapan-ucapan kami? Faqala thaqilat ka ummuk. Nah, maka Rasulullah mengatakan thaqilat ka ummuk, perkataan yang menunjukkan ya naam kelalaian dalam hal ini, perkara yang besar ya. Naam thaqilat ka ummuk ya Mu'ad, wa hal yakubun nas ala wujuhim ya illa hasaid alsinatihim, bukankah manusia tersungkur dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, melainkan sebabnya karena lisan-lisan mereka. Nah, karena lisan-lisan mereka. Maka seorang muslim adalah dia yang saudaranya itu selamat dari lisannya. Ya. Nah, dia menahan, mencegah lisannya. Tidaklah menyebutkan tentang saudaranya, melainkan kebaikan. Tidak berbuat ghibah, mencela, menanamkan kebencian ya di tengah-tengah manusia terhadap saudaranya. Nah, ya sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya ini sesuatu yang berat bagi setiap manusia kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah, kebanyakan manusia waliyadzubillah begitu mudahnya ketika dia mendengar kejelekan saudaranya, ya, naam menyebarkan di tengah-tengah manusia, dia merasa senang dengan hal tersebut, ya. Naam, maka seorang muslim adalah yang dia selamat lisannya untuk menyakiti saudaranya. Demikian pula, naam saudaranya itu selamat dari dirinya dari perbuatan tangannya. Naam. Ya. Apakah memukulnya, melukainya, mengambil hartanya, mencuri dan yang semisalnya. Naam. Maka siapa saja yang manusia, kaum muslimin yang lainnya tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari tangannya, maka dia bukan seorang muslim. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, seorang muslim adalah yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari lisannya, demikian pula dari tangannya. Dan tentunya ini bukan sekedar khabar ya, berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang hanya mencukupkan untuk mengetahuinya saja. Nah, akan tapi yang dituntut darinya adalah untuk mengamalkannya, untuk mewujudkan, menerapkannya. Maka apa faedahnya kalau yang dimaksudkan ini sekedar untuk mengetahui, tidak untuk diamalkan. Oleh karena itu, seorang muslim yang menginginkan ya, kebaikan, menginginkan keislaman yang benar-benar pada dirinya, ya, maka dia akan mencegah, menahan ya lisannya, tangannya untuk menyakiti saudaranya, mengganggu saudaranya. Wa qad a'lana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hurmata adhiyatil muslim, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengumumkan haramnya menyakiti saudaranya muslim bi ayyin naw'in minal idza, dengan berbagai macam bentuk gangguan sesuatu yang menyakiti saudaranya. Wa dzalika fi a'dhami majma' ijtama'a fi bi ummatihi, yang demikian itu beliau sampaikan di perkumpulan yang paling besar yang beliau berkumpul padanya dengan umatnya pada peristiwa Hajjatul Wada. Naam. Haitsu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana keharaman hari kalian ini. Naam. Yaumul Arafah ataukah Yaumun Nahr. Di bulan kalian ini, ya, bulan Dzulhijjah, di antara bulan-bulan yang Allah sucikan, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, ya, Mekah Al-Mukarramah yang Allah sucikan, negeri tersebut Allah muliakan badannya. Nah, menunjukkan tentang keharamannya untuk menyakiti seorang muslim dengan bentuk apapun yang menyebabkan terganggunya, tersakitinya saudaranya. Apakah berhubungan dengan darah-darah mereka? Nah, mencakup badannya, apakah ya, nah, menghilangkan nyawa mereka, waliyadzubillah, melukai mereka, naam, ya, yang menyebabkan keluar darahnya, ataukah menyebabkan cacat fisik mereka, memukulnya. Naam, makanya demikian sesuatu yang diharamkan. Hayyan wa mayyitan, baik di saat kondisi mereka masih hidup ataukah sudah meninggal pun tidak diperbolehkan. Naam, ya, karena sungguhnya mematahkan tulang orang yang telah meninggal seperti dia mematahkan, ya, naam, dia ketika masih hidup, sebagaimana yang demikian itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saudaranya itu, naam, telah meninggal, maka suatu yang, naam, mereka itu memiliki kehormatan padanya, tidak diperbolehkan untuk menyakiti mereka, mengambil sesuatu dari anggota tubuh mereka walaupun telah meninggal. Naam. Ya, karena tidak boleh untuk mematahkan, merusak fisik mereka. Naam. Demikian pula terkait dengan harta benda mereka. Ya. Apakah dia mengambil harta saudara tersebut, ya, dengan cara dia menipu, naam, saudaranya, ataukah dengan merampas, mencuri, berkhianat, berdusta. Nah, sehingga atas dasar ini ketika seorang, ya, dia menjual barang kepada saudaranya dalam kondisi dia menipu, barang ini masih bagus, ya, baru saja dibeli, belum berapa lama dipakai, sehingga menaikkan harganya, saudara yang tertarik, ya, naam, maka harta yang dia dapatkan dari kelebihan keuntungan karena menipu saudaranya, maka itu sesuatu yang haram. Naam, haram karena dia telah mendolimi saudaranya, mengambil hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam hadisnya, man ghassa, naam, man ghassana falaisa minna, ya, man ghassa falaisa minna, barang siapa yang dia menipu maka bukan termasuk dari kalangan kami. Naam, ya, seseorang itu merubah batas tanah, ya, sehingga mengambil sebagian tanah saudaranya, ya, tanah tetangganya, sehingga bertambah lebar dan luas ukuran tanah dirinya, semakin sempit tanah tetangganya, saudaranya. Nah, makanya demikian sesuatu yang diharamkan pula. Telah thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Anna man iqtata'a minal ardi shibran bighairi haqq fa inna yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin." Siapa yang mengambil tanah satu sejengkal saja, ya, dengan jalan yang tidak dibenarkan, maka akan dikalungkan badannya nanti di yaumul qiyamah, ya, sebanyak 7 lapis bumi, ya, 7 bumi akan dikalungkan badannya, kehinaan, ya, yang akan didapatkan di padang mahsyar karena kezaliman yang dilakukan mengambil harta saudaranya. Ataukah dia mengingkari, ya, bahwasanya saudaranya sudah memiliki hak harta yang ada pada dirinya. Nah, misalnya dia mengingkari tentang hutang, ya, yang sebenarnya dia masih berhutang kepada saudaranya dengan cara menipu, berdusta, saya telah melunasinya, padahal dia tahu nah dirinya belum melunasi hutangnya, ya, dengan mendatangkan bukti-bukti, nih bukti saya telah lunas hutangnya. Nah, mengingkari kalau dirinya masih punya hutang. Nah, maka dia pun termasuk dalam hal ini memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ya, apakah dia enggak mengetahui? Bisa dia selamat dalam kehidupan dunia, tapi tidak akan selamat dalam kehidupan akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muslimin, innakum takhtasimuna ila ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjati min ba'din. Sungguhnya kalian ya na'am mengadukan kepadaku ya, yang mana sebagian kalian itu lebih bisa menyampaikan hujahnya, lebih kuat hujahnya, atau bisa lebih menyampaikan hujahnya, pandai berbicara atas sebagian yang lainnya. Nah, sehingga aku pun memutuskan ya kepadanya, harta ini adalah milik si fulan karena kepandian dia berhujah. Nah, kepandian dia berbicara dalam kondisi sebenarnya dia bukan orang yang berhak untuk memiliki harta tersebut. Wa inna ma'abdi binahwi ma'asma. Aku hanya memutuskan sesuai berdasarkan yang aku dengar. Naam. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi. Maka siapa saja yang aku memutuskan untuknya sesuatu yang pada hakikatnya itu adalah hak saudaranya. Ya, disebabkan karena kepandian dia berbicara. Ya, naam, kepandian dia berhujah. Naam. Maka siapa saja yang aku memutuskan untuknya. Naam, sesuatu yang pada hakikatnya milik saudaranya. Fa innama aqtatu lahu na'am aqtatu lahu jamrah min nar. Maka sungguhnya na'am dia telah mengambil bagian bara dari api neraka. Fal yastaqil aw yastaghfir, maka ndaklah silakan dia pengin perbanyak ataukah pengin persedikit ya bara api dari neraka tersebut. Na'am. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghukumi ya sesuai dengan zahirnya saja. Naam. Akan tapi dalam kehidupan akhirah tidaklah seorang pun yang bisa selamat dari hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun dia selamat dalam kehidupan dunia. Naam. Ya. Dan yang lainnya mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak dibenarkan. Demikian pula terkait menyakiti saudaranya yang berhubungan dengan kehormatan-kehormatan mereka, ghibah, namimah, mencela dan yang semakna dengannya. Nah, maka yang demikian sesuatu yang diharamkan. Akhlak yang mulia adalah mereka yang menahan ya na'am dirinya untuk menyakiti saudaranya, mengganggu saudaranya, baik terkait harta mereka, kehormatan mereka, jiwa mereka, karena semuanya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Naam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana rajulun yata'adda 'alan nas bi akhdhin mal, apabila seorang itu menganiaya manusia dengan mengambil hartanya, au yata'adda 'alan nas bil ghas, ataukah dia berbuat aniaya, kedzaliman kepada manusia dengan menipu, au yata'adda 'alan nas bil khiyanah, ataukah dengan berkhianat, au yata'adda 'alan nas bidarb wal jinayah, ataukah mendzalimi, menganiaya manusia, saudaranya dengan memukul, dengan berbuat kejahatan kepada mereka. Au yata'adda 'alan nas bisab wal ghibah wan namimah, ataukah menyakiti, menganiaya, mendzalimi saudaranya manusia dengan mencela, ghibah, namimah. La yakunu hadza husnal khuluq ma'an nas. Orang yang semacam ini bukan orang yang berakhlak mulia bersama manusia. Li'annau lam yakuffa adzahu, karena dia tidak menahan, mencegah dirinya untuk tidak menyakiti saudaranya. Wa ya'dhum ithmu dhalika kullama kana muwajjahan ila man law haqqun alaihi akbar. Dan tentunya dosanya itu akan semakin besar setiap kali na'am perbuatan-perbuatan tersebut na'am itu dilakukan kepada orang yang dia itu memiliki hak atas dirinya yang lebih besar. Ya, fal isaa'ah ilal walidain, maka berbuat keburukan kepada kedua orang tua misalnya, mathalan a'dhamu minal isaa'ah ila ghairihima, maka tentunya lebih besar ya dosa yang akan didapatkan ya dibandingkan ketika dia berbuat keburukan kepada selain kedua orang tuanya. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan hak kedua orang tuanya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Nah, Allah menggandengkan hak kedua orang tua agar supaya anak-anak itu berbuat baik kepada mereka. Nah, ya, dengan hak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Ya, sehingga apabila seorang itu berbuat keburukan kepada mereka, berarti mereka telah menyia-nyiakan hak ya, kedua orang tuanya. Yang seharusnya dia berbuat baik, berbuat ihsan ya kepada kedua orang tuanya. Wal isaa'ah ilal aqarib a'dham minal isaa'ah ilal abaid. Berbuat keburukan kepada kerabat tentunya lebih besar dosanya dibandingkan berbuat keburukan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengannya. Wal isaa'ah ilal jiran a'dham minal isaa'ah ila man laysu jiranan laka. Demikian pula berbuat keburukan kepada tetangga na'am lebih besar dosanya dibandingkan berbuat keburukan kepada orang yang dia bukan tetangganya. Na'am ya, baik itu berkaitan dengan hartanya, terhadap kehormatannya, terhadap jiwanya, menimbulkan perasaan takut kepada tetangganya ya, dan bentuk-bentuk keburukan, kejahatan. Naam. Yang menyebabkan tersakitinya saudaranya. Terganggunya saudaranya. Walihada qalan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sampai 3 kali. Qalu wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang di mana tetangganya itu tidak merasa aman terhadap keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya. Na'am. Maka ini yang pertama, bentuk husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik dalam bermuamalah dengan sesama makhluk, sesama manusia, di mana seorang itu menahan dirinya, mencegah dirinya untuk tidak berbuat keburukan, menyakiti, mengganggu saudaranya. Sama saja itu sesuatu yang berhubungan dengan hartanya, jiwanya, ataukah kehormatannya. Naam, wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.